Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita sampai pada bait yang dirangkum oleh Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullah, di mana beliau baru akan memulai nasihat yang beliau rangkum dalam syair ini. Adapun sebelumnya, maka semua itu sebagai pendahuluan, dan beliau baru akan memulai nasihatnya, di mana beliau mengatakan, ay bunayya isma' wa shoya jama'at hikaman khussat biha khairul milal. Wahai anakku sayang, dengarlah wasiat-wasiat yang mencakup hikmah-hikmah yang telah dikhususkan dengannya sebaik-baik agama, sebaik-baik millah, yaitu millatul Islam. Jadi dalam bait ini mengandung beberapa poin. Di antaranya adalah iqad, membangunkan kesadaran sebelum memberikan nasihat. Jadi enggak apa-apa sebelum menasihatkan sesuatu itu menyuruh seseorang yang dinasihati atau orang-orang yang dinasihati suruh dengar. Makanya kenapa kita, ayo perhatikan, sebelum taklim kita tekankan untuk memperhatikan ini. Dikarenakan sebelum memberikan nasihat itu dianjurkan untuk membangunkan, untuk menyadarkan hati orang-orang yang akan diberi nasihat. Dan ini bukan hanya uslubnya Imam Ibnu Al-Wardi, ini adalah uslubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak sekali sebelum memberikan nasihat, beliau tanya dulu, maukah kalian ku beritahu? Beliau mengumpulkan manusia. Fauzan, perhatikan. Mengumpulkan manusia, kemudian menyuruh untuk mendengar, menawarkan, berkali-kali menawarkan. Ini adalah uslub nabawi. Faham? Jadi sebelum memberi nasihat, ini hendaknya membangunkan kesadaran, menggugah kesadaran orang yang mau diberi nasihat. Karena nasihat itu hanya akan bermanfaat bagi hati yang hidup. Nasihat itu hanya akan bermanfaat bagi orang yang mau mendengar. Tentu mendengar di sini bukan hanya kerungu, bukan hanya sekedar mendengar, tapi mau mendengarkan. Antara mendengar dengan mendengarkan itu beda. Sebagaimana sudah saya sebutkan faedah dalam bahasa Arab, kalimat mendengar itu bisa bermakna berapa? Siapa yang masih ingat? Kalimat sami'a, kata sami'a dalam bahasa Arab itu bisa memiliki beberapa makna. Memiliki derajat tingkat pendengaran. Siapa yang masih ingat? Ada yang sekedar mendengar, ada yang sekedar mendengarkan, ada yang memahami, ada yang sampai mengkabulkan. Ingat, ingat Pak Dadang? Lupa? Siapa yang ingat? Ini faedah-faedah seperti ini penting. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Namanya kata mendengar dalam bahasa Arab itu mengandung empat makna. Enggak tahu ulang lagi. Enggak diingat kok. Jadi ini adalah uslub dari Al-Imam Ibnu Wardi membangunkan dan menggugah kesadaran seorang yang mau diberi nasihat. Karena hati yang lalai, hati yang sedang pergi, sedang tamasya, ini enggak mungkin bisa bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Ini dalil dari nasihat ini. Al-Imam Ibnu Wardi mengatakan, "Ai bunayya yasma'." Dalilnya adalah ayat dalam surat Qaf. "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Nasihat itu hanya akan bermanfaat bagi orang yang memiliki hati yang hidup dan memasang pendengaran dan dia tidak sedang tamasya. Bisa jadi seseorang duduk di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya sedang piknik, pikirannya sedang pergi jauh. Makanya, liman kana lahu qalbun, punya hati yang hidup, aw alqa sam'a, kemudian memasang pendengaran, wa huwa syahid. Tiga syaratnya, nasihat akan berguna bagi seseorang yang memenuhi tiga syarat, punya hati, mau mendengar, dan dia sedang fokus. Itu dalam surat Qaf. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid, bahwasanya nasihat akan bermanfaat ketika adanya tiga ini. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Percuma kalau punya hati tapi enggak mau mendengar. Atau percuma mendengar tapi pikirannya sedang kemana-mana. Percuma mendengar dan dia sedang fokus tapi hatinya mati, percuma. Jadi harus tiga ini harus terpenuhi. Ini dalil dari nasihatnya Imam Ibnu Wardi, ai bunay yasma. Karena seseorang sebelum diberi nasihat ini harus dihadirkan dulu. Sebelum diberi nasihat harus dihadirkan dulu. Kemudian juga sudah kita ambil tentang masalah wasoya, wasiat-wasiat dan hukum-hukum wasiat. Apa hukumnya berwasiat? Apa hukumnya memberi wasiat? Kalau wasiat mengenai tanggungan-tanggungan, bagi orang yang memiliki tanggungan hukumnya wajib untuk menulis wasiat. Kalau enggak punya tanggungan maka tidak wajib. Demikian juga wasiat saling menasihatkan tentang kebaikan, ini juga wajib sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Taib, dan insya Allah akan kita lanjut penjelasan dari Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Al-Hajuri, Yahya bin Al-Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, wa qawluhu hikaman laisal maksudu sunanan. Ucapannya Imam Ibnu Wardi, hikaman jamak dari hikmah, hikmatun jamaknya hikamun, artinya hikmah-hikmah. Kata Syekh Yahya, yang dimaksudkan bukanlah maksudnya adalah sunnah, jalan. Bukanlah sunnah, karena hikmah itu di dalam Al-Quran juga bisa bermakna sunnah. Al-hikmah kalau digabungkan dengan kata Al-Kitab, maka maknanya adalah as-sunnah. Perhatikan. Dalam Al-Quran dan dalam nusus yang lain, kalau ada kata Al-Hikmah, kalau digandengkan dengan kata Al-Kitab, maka maknanya adalah as-sunnah. Maknanya adalah as-sunnah. Tapi di sini hikmah maknanya bukanlah as-sunnah. Perhatikan. Qala al-hikmatu ta'ti bi makna sunnah. Hikmah itu kadang datang makna dengan makna sunnah. Apa itu sunnah? Apa fajar sunnah? Definisi sunnah itu apa? Katanya ahlu sunnah wal jamaah, tapi enggak tahu sunnah gimana? Apa artinya sunnah? Mencontoh Rasulullah itu namanya sunnah. Apa lihat sunnah itu? Apa Zulfikar? Benar itu. Sunnah itu masa mencontoh Rasulullah. Apa lihat? Apa Dimas? Nah ini gimana? Paham? Apa itu sunnah? Sunnah itu artinya metode. Jalan yang beliau ajarkan, jalan yang beliau bawa itulah sunnah. Jadi hikmah itu kadang datang maknanya adalah sunnah. Wa bimakna wad'i syai'i fi maudhi'ihi, dan juga hikmah itu datang dengan makna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya bijaksana. Hikmah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Hikmah di situ artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu bijaksana. Tepat, gak ngawur. Jadi hikmah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Wardi di sini bukan kok mencakup sunnah-sunnah, bukan. Tapi mencakup kebijaksanaan-kebijaksanaan. Faqauluhu wa yu'allimuhul kitab wal hikmata, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 48, dan Allah mengajarkan kepada Isa tentang Alkitab dan Al-Hikmah, ay Alkitab wa Sunnah. Makanya kalau kata hikmah dalam Al-Qur'an kalau dibarengkan dengan Alkitab, maka maknanya adalah As-Sunnah, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi. Itulah sunnah. Kalau Al-Quran, Al-Kitab itu yang turun dari Allah, wahyun munazzal. Kalau as-sunnah ini adalah wahyu yang dilewatkan ucapannya para nabi. Ini namanya as-sunnah. Demikian juga Isa juga membawa al-hikmah, juga membawa as-sunnah. Sunnahnya Nabi Isa. Nabi Ibrahim juga membawa sunnah. Sunnahnya Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atim. Jadi Nabi Ibrahim juga memiliki as-sunnah. Sunnah yang beliau bawa. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atim minal amri fattabi'ha. Ini makna al-hikmah. Jadi faham? Makna hikmah adalah as-sunnah. Kalau hikmah itu digandengkan dengan Alkitab, maka maknanya adalah as-sunnah. Dan ada juga hikmah itu maknanya adalah bijaksana. Paham, Fajar? Kata hikmah kalau digandengkan dengan Alkitab, maka maknanya apa? As-sunnah. Dan juga hikmah itu bisa bermakna apa? Bijaksana. Seperti menasihati seseorang dengan baik, maka ini dengan bijaksana. Ada yang dengan serampangan. Kaya Alkitab Alkitab wa sunnah wa idza ufridatil hikmatu qad yuradu biha wad'u syai'i fi maudhihi. Tapi kalau kata-kata al-hikmah itu disendirikan, ufridat, maka kadang dimaksudkan dengannya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan-keputusan yang pas, keputusan-keputusan yang tepat, ini namanya hikmah. Wa idza ijtama'atil hikmatu ma'al kitab fal muradu biha sunnah. Apabila berkumpul bersama antara kalimat, antara kata hikmah dengan kata kitab, maka yang dimaksud adalah as-sunnah. Dzakara dzalika al-Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah faedah dari al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ilmu kita itu sebenarnya cuma copy paste dari para a'immah sebelum kita. Seperti ini, bukan bikinannya Syekh Yahya. Ini adalah faedah dari al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga al-Imam Asy-Syafi'i mengambil dari orang sebelum beliau lagi. Orang sebelum beliau mengambil sebelum sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmunya Nabi. Inilah ilmunya Rasulullah yang diwariskan kepada para ulama. Kemudian dari para ulama diwariskan kepada kita dan kita pelajari, gitu loh. Jadi itu makna kita mencontoh Rasulullah, bukan kok kita langsung bypass kepada Rasulullah, bukan. Sebagaimana pemahamannya Sufiyah, mereka mencela kita, katanya kita ini bypass. Tahu bypass? Bypass itu langsung los sampai ke Rasulullah tanpa sandaran, tanpa perantara. Nah, ini enggak benar. Tapi yang dibawa oleh Rasulullah diwariskan kepada para ulama disampaikan kepada kita, tapi pakai bukti. Kalau orang membelikan sesuatu dari Indomaret, setruknya itu loh dikasihkan. Gitu loh. Ini saya beli tadi harganya 2.000, 3.000, ada setruknya, ada buktinya. Ini langsung dari Indomaret, gitu loh. Demikian juga ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita dari Rasulullah itu dikasih setruknya, gitu loh. Duh, ini loh omongannya Nabi. Ini loh omongannya Nabi, ada buktinya. Jadi otentik. Ilmu yang kita pelajari itu otentik karena ada buktinya langsung dari Rasulullah. Ini loh pemahaman yang benar. Mbok dirungokno wong-wong. Jadi bukan kok kita itu langsung belajar kepada Rasulullah, bukan. Melalui penjelasannya para ulama, tapi dikasih setruknya. Kalau orang zaman sekarang misal membelanjakan ke bengkel, bengkel membelanjakan dari seperempat, toko seperempat yang lebih besar, dikasih setruknya, ini loh harga ban segini, harga pelek segini, ada setruknya, ada notanya, gitu loh. Jadi otentik. Yang dibelanjakan itu pun percaya, oh iya benar, berarti gak dimaklari. Tapi kalau menyampaikan dari para dai, dari para ustadz, dari para kiai, kalau gak dibawakan setruknya, gak dibawakan dalilnya, ada kemungkinan sudah dimaklari, wis dibidui. Lah kok kiai kok bisa bidui lo? Banyak sekali. Bukan kata kita, kata Rasulullah. Ulama usu, kiai-kiai, ustad-ustad, para penceramah yang kadzab, yang khawan, yang mereka itu pengkhianat, oh banyak. Ini bukan kok kata kita. Jadi ini pemahaman yang benar. Bahwasanya kita mewarisi ilmunya para ulama, ilmunya Rasulullah ini gitu. Maksudnya adalah dibawakan struknya, notanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Al-Qur'an. Dan nota langsung dari Rasulullah yaitu dalam As-Sunnah. Jadi otentik. Anek wong belanja gak nggawa struk. Kalau membelanjakan sesuatu gak membawa, gak mendatangkan struknya, yo masih tertuduh jangane wong. Namanya orang. Kok dengung sekali tadi? Dengungan mana? Masih tertuduh. Apa yang dia bawakan jangan-jangan dimaklari. Jangan-jangan ditipu. Kalau orang jawab lagi lah, kita harus husnudzon kepada guru-guru kita. Ya husnudzon, salah satu bentuk husnudzon itu ya orang itu membawakan bukti. Itulah pantas dihusnudzoni. Kalau dia enggak membawakan bukti ya harus disudzoni. Wong Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hatu burhanakum." Katakan, datangkanlah hujah kalian jika kalian benar. Maka disuruh untuk mendatangkan burhan. Disuruh untuk mendatangkan struk tadi loh. Kalau dari Indomaret ada struk notanya, biasanya di POM juga ada struknya, itu sebagai bukti bahwasanya apa yang dia ucapkan, apa yang dia belikan itu adalah benar dan jujur, tidak dimanipulasi dan tidak dimaklari. Paham? Nah itu. Ini bedanya ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ilmu yang selain mereka. Kalau ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan sesuatu dibawakan struk dan notanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu selain mereka, ya maaf saja, kadang dimaklari, kadang dimanipulasi, kadang dibuat-buat, kadang palsu, dibuatkan nota palsu, hadis-hadis palsu. Itu ya, ikhwan. Jadi, kembali kepada pembahasan kita, ini adalah faedah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi Risalah, dalam kitab beliau Ar-Risalah. Ini kitab yang sangat besar. Famana qaul Ibnu al-Wardi jama'at hikaman aina sha'iha wa tawjihatin wa mawa'idha wa ibar fi mawadhiha wa mahalli wa mahalliha la'iki biha. Maka maksud makna dari ucapannya Al-Imam Ibnu al-Wardi mencakup hikmah-hikmah, yaitu maksudnya adalah nasihat-nasihat, arahan-arahan, wejangan-wejangan, wa ibar jama' ibrah, pelajaran-pelajaran, fi mawadhiha pada tempatnya, wa mahalliha dan pada sama tempatnya juga, Allah iki biha yang layak dengannya. Karena kita itu dalam mensikapi sesuatu butuh hikmah, butuh kebijaksanaan. Mensikapi dalam masalah harta juga butuh bijaksana, mensikapi istri, mensikapi anak, mensikapi kawan, mensikapi nasihat, semuanya butuh kebijaksanaan. Maka ini nasihat-nasihat ini insya Allah mengarahkan kita kepada hal-hal yang bijaksana. Faham sampai di sini? Baik. Kalau asyara ila fadli hadhil ummah wa hadhil millah, kemudian al-Imam Ibn al-Wardi mengisyaratkan kepada keutamaan umat ini dan kepada keutamaan agama ini, biqaulihi khussat biha khairul milal, yang telah dikhususkan dengannya sebaik-baik agama. Ini termasuk kekhususan agama Islam, adanya wasiat dengan saling mewasiatkan kebaikan, dengan saling mewasiatkan kepada kebaikan, ini adalah keistimewaan umat ini. Wallahu azza wa jalla yaqul kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian itu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini loh. Sisi khairiyah, sisi kebaikan. Kenapa umat ini menjadi umat terbaik? Adalah dikarenakan umat ini menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa bil hadis, dalam sebagian hadis, laisa ummatun tantadirus salata ghairakum. Ketika para sahabat menunggu salat isya sampai larut malam, sampai ngantuk-ngantuk, sampai anak-anak pada tidur, akhirnya Umar memanggil Rasulullah, "Rasulullah, wis dalu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalian ini sebaik-baik umat. Tidak ada yang menunggu salat pada saat ini selain kalian. Umat-umat lain yang enggak ada." Wallahu yaqul wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian juga termasuk kekhususan dan keistimewaan umat Islam ini adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, ummatan wasata. Umat yang terbaik, wasat di sini maknanya adalah terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia seluruhnya. Sing jengene saksi iku ya sing paling apik sing nyakseni. Tak mungkin orang yang lebih jelek menjadi saksi atas orang yang lebih baik. Maka keberadaan umat ini dijadikan sebagai saksi atas umat-umat sebelumnya ini sebagai bentuk keistimewaan. Dan sudah kemarin kita ambil dalam pelajaran Adabul Mufrad, bagaimana bentuk persaksian umat ini, nyaksekno apa umat ini? Ayo, siapa yang masih ingat dalam pelajaran Adabul Mufrad? Apa bentuk persaksian umat ini kepada umat-umat sebelumnya? Yaitu umat ini bersaksi membela nabi-nabi dan rasul-rasul, di mana mereka kadang enggak punya saksi, enggak punya umat. Rasul, para rasul ditanya oleh Allah, "Kalian sudah menyampaikan risalah?" Mereka bilang, "Sudah, sudah ya Allah." "Siapa saksinya?" Mereka bilang, "Saksinya adalah umatnya Muhammad." Maka umat ini pun bersaksi bahwasanya rasul fulan sudah menyampaikan risalahnya. Kata Allah, apa buktinya? Kok bisa kalian menjadi saksi? Maka umat ini menjawab, yaitu dengan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah umat Islam menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ada yang ngengkel, enggak Rasul, ya enggak ya Allah, Rasulnya, Rasul kita belum menyampaikan, kita enggak dapat risalah, berdusta. Akhirnya yang bersaksi siapa? Umat ini. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul sebagai saksi atas kalian. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah." Berarti kan? Ini kita sedang membahas tentang keistimewaan umat ini. Jadi diperhatikan, kalian itu istimewa. Kenapa? Dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan dirusak. Kalian itu sudah diistimewakan oleh Allah, maka jangan dirusak. Dari hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun," kita ini adalah orang-orang yang akhir, tapi as-sabiqun yang terdahulu pada hari kiamat. Di dunia ini paling kari dewe, di akhirat sumben di si dewe. Di dunianya paling akhir, tapi nanti di akhirat masuk surga paling pertama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala. Jadi nanti yang membuka pintu surga, yang meminta dibukakan pintu surga pertama kali juga umat ini. Kemudian yang buka adalah Rasulullah SAW. Dan yang memasuki pertama kali juga umat ini. Padahal secara lahir, secara sejarah, umat ini adalah yang paling terakhir. Tapi nanti pada hari kiamat mereka yang paling duluan. Ini makna nahnul akhirun as-sabiqun. Kita ini paling akhir sejarahnya dari sisi tarikh. Tapi paling duluan masuk surganya di akhirat kelak. Wajain dari Ibnu Majah, datang juga dalam Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Ini sudah sering kita sebutkan. Di sana dengan sahihin min hadits Ibnu Abbas marfu'an, dari dengan sanad yang sahih dari hadisnya Abdullah bin Abbas, beliau merafaknya bilafat nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Kita adalah umat yang paling akhir, tapi yang paling awal dihisabnya. Yuqalu ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Pada hari kiamat nanti akan dikatakan mana umat yang ummi. Dikatakan ummi karena enggak bisa nulis, enggak bisa membaca. Ini umat dulu. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ummi, enggak bisa nulis, enggak bisa baca, buta huruf. Wa nabiyuha, dan juga mana nabinya? Fanahnul akhirunal awwalun. Kita ini secara sejarah paling akhir, tapi nanti di hari kiamat dipanggil disian. Misalnya antri di loket gitu, datangnya paling terakhir tapi diceluk disian. Lah enak toh? Lah enak. Kabeh wong antri dawa-dawa, amu tiba teko-teko wis terlambat, moro-moro melbu, moro-moro diceluk disian. Ini termasuk keistimewaan. Zaman saiki ngono. Jadi gepuki ambek sing antri duluan. Tapi nanti pada di akhirat enggak bisa mereka protes. Jadi kita datangnya terlambat paling akhir, tapi nanti pada hari kiamat antriannya nomor pertama. Qala wa sahha 'inda Tirmidzi, dan telah sahih di dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi min hadithi rajulin minas sahabah, dari hadisnya seseorang dari kalangan sahabat. Seperti ini dalam ilmu berita diterima atau enggak? Fajar. Oh, gini enggak, ini maksudnya enggak tahu atau enggak gimana? Emang diterima atau enggak ini? Aku dikandani wong. Enggak disebutin jangan diterima atau enggak? Enggak, ini enggak apa. Enggak diterima. Minas sahabah, dari kalangan sahabat loh. Diterima atau enggak? Julikar, diterima atau enggak? Kenapa? Karena sahabat seluruhnya adalah adil. Ini perhatikan, paham? Jadi berita itu enggak diterima kalau sanadnya enggak disebutkan siapa-siapanya, ya. Fajar, ya. Kamu kalau mendapat berita dari orang yang enggak diketahui siapa-siapanya, ini enggak boleh diterima. Kecuali sahabat, inilah satu-satunya sanad yang boleh untuk tidak disebutkan namanya atau tidak diketahui siapa-siapanya, yang jelas dia adalah sahabat. Maka diterima, karena sahabat seluruhnya adalah udul. Mereka semua adalah sudah terpercaya dengan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Maka hadis ini diterima, dikatakan sahih. Walaupun rawinya enggak diketahui siapa, karena dia telah tertetapkan dari kalangan sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata bi syafaati rajulin min bani Tamim. Aktsaru, aktsaru adalah fa'ilnya, yadkhulu min bani Tamim. Akan masuk surga dengan bantuan syafaat dari seseorang dari kalangan bani Tamim. Lebih banyak dari jumlah bani Tamim itu sendiri. Jadi akan masuk surga dengan jumlah yang lebih banyak dari bani Tamim dengan bantuan syafaatnya seseorang dari kalangan bani Tamim. Wong sitok, orang satu orang dari bani Tamim memberikan syafaat sehingga bisa dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan syafaat, dengan bantuan syafaat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan dan memasukkan ke dalam surga orang yang jumlahnya lebih banyak dari Bani Tamim itu sendiri. Jadi misal ana wong satu orang Indonesia memberikan kepada orang yang lebih banyak dari penduduk negeri Indonesia. Gitu loh, ini takrib makna hadis ini. Satu orang dari kalangan Bani Tamim bisa membantu memasukkan ke dalam surga orang yang jumlahnya lebih banyak dari Bani Tamim, dari kaumnya itu sendiri. Jadi wong sitok dari satu desa bisa memasukkan orang lebih banyak dari satu desa itu sendiri. Paham? Paham? Dan telah lalu syarat-syarat syafaat seperti ini, bukan kok kemudian ada orang masuk surga tanpa izin Allah, enggak. Ini semua adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seseorang dari kalangan Bani Tamim itu tadi. Faqila ya Rasulullah siwaka, dikatakan kepada Rasulullah, "Loh, itu orang selain kamu Rasulullah bisa seperti itu?" Qala siwaya, ya, selain saya itu. Falamma qama, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, qultu, seseorang dari kalangan sahabat tadi mengatakan, aku katakan kepada Rasulullah, man hadzal rajul, siapa Rasulullah? Sapa wong iki kok jan sangar temen bisa membantu memasukkan surga wong sak desa luweh, lebih orang satu desa sekampung masuk surga dengan bantuan syafaat dia. Qalu ibnu falamma qama qultu, qalu, yang menjawab ini adalah para sahabat. Jadi qultu ini bukan tanya kepada Rasulullah, tapi tanya kepada para sahabat. Qalu, mereka menjawab, para sahabat, Ibnu Abil Jada'a. Si orang dari kalangan Bani Tamim tadi adalah Abdullah Ibnu Abil Jada'a. Namanya Abdullah ini. Ibnu Abil Jada'a. Namanya adalah Abdullah. Ibnu Abil Jada'a At-Tamimi. Dari kalangan Bani Tamim. Dia bisa memberi syafaat dan memasukkan orang ke dalam surga lebih dari sekampung. Lah ini orang kalau gandrung dengan syafaat ngawuran langsung dijaluk, ya fulan-fulan aku lebokno surga nek syafaatmu, jaluknya mintanya enggak ke Allah tapi kepada orang ini. Inilah kesalahan orang dalam memahami makna syafaat. Ingat, syafaat itu adalah menunjukkan keutamaannya Allah, bukan kok keutamaannya yang diberi syafaat murni. Jadi wong kadang salah fokus. Seharusnya dia lebih menguatkan lagi ubudiyah, penghambaan kepada Allah, tapi enggak, wis ngandalno syafaat Nabi Muhammad. Karena tahu Rasulullah bisa memberi syafaat, akhirnya yang ditekankan adalah jaluk nang Rasulullah. Lali sing kei Rasulullah syafaat iku sapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kok gak jaluk nang Allah? Kenapa enggak menguatkan ubudiyah dan juga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok ngedek-ngedekna Nabi Muhammad iki keliru toh. Jadi Rasulullah diberikan keutamaan untuk bisa memberi syafaat. Ini seharusnya kita sadar, sing ngekei syafaat iku sapa? Kok malah Rasulullah sing digedekno? Kok Rasulullah yang diandalkan? Percuma kamu ngandalkan Rasulullah kalau kamu bukan orang yang berhak mendapatkan syafaat. Enggak bisa Rasulullah memberimu syafaat. Makanya jangan salah fokus. Ini namanya salah fokus dalam memahami sesuatu. Maka belajar Rasulullah itu bisa ngekei syafaat, akhirnya sing digedek-gedekno Rasulullah, sing dijaluk-jaluk Rasulullah. Iki lho keliru. Sing kei syafaat Rasulullah iku sapa dhisik? Allah. Lah ya wis njaluk nang Allah lak padha wae. Gak iso nek gak lewat perantara Rasulullah. Jare sapa? Rasulullah itu justru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghabiskan seumur hidup beliau itu untuk mendakwahkan tauhid. Lah kalau kamu dengan mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, mengagung-agungkan Rasulullah, justru menjadikan beliau lebih dari kedudukan beliau, iki jenenge tambah idek-idek Rasulullah jenenge. Paham? Kalau kamu ternyata dengan pengakuan cintamu kepada Rasulullah dan kamu mengangkat Rasulullah lebih dari derajat beliau, sehingga engkau angkat Rasulullah bisa menyembuhkan, bisa menjadi pengobat, Ini bukan malah mencintai Rasulullah sampai capek pun kamu mengaku cinta kepada Rasulullah. Ini namanya injak-injak. Ini namanya mengubur hidup-hidup jerih payah Rasulullah. Rasulullah dakwah sak monosuwene iku pok buak kabeh. Kamu injak-injak pengorbanan dan jerih payah Rasulullah. Karena beliau mendakwahkan tauhid, kamu malah menghancurkan tauhid. Jadi kamu mengaku cinta Rasulullah tapi kamu malah menginjak-injak pengorbanan dan jerih payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salah paham, jangan salah fokus ketika memahami bab syafa'ah. Ini harusnya seseorang lebih menguatkan lagi tauhidnya kepada Allah, bukan malah ganti arah. Sakjane njaluk nang Allah malah ganti njaluk nang Rasulullah, malah njaluk nang fulan dan fulan gara-gara fulan bisa memberi syafaat. Iki lho pemahaman piye, salah kaprah iki. Bab syafaat itu supaya hamba itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, kok malah pindah haluan, pindah arah. Malah sing dijaluk malah Rasulullah. Iki lho keliru. Rasulullah itu hanya sebagai pendukung, hanya sebagai pemulus saja. Kalau kamu enggak berhak mendapatkan syafaat, ya percuma. Ini, jadi ketika memahami bab syafaat seperti ini, maka kita ketika membaca seperti ini terus aja terus kaget, sapa wong iki ya Ibu Nabil Jadaa. Akhirnya dijaluk-jaluk, akhirnya disebut-sebut namanya. Iki lho keliru. Harusnya kita itu menolehkan pemahaman kita, pandangan kita kepada siapa yang memberi syafaat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan lagi hubunganmu dengan Allah. Sambung lagi hubungan dengan Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan syafaatnya para syafi'in dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sahih inda Ahmad min hadithi As-Sanabihi, telah sahih dalam musnadnya Imam Ahmad dari hadisnya As-Sanabihi. As-Sanabihi ini para ulama ada yang berselisih, dan tadi hampir salah saya, alhamdulillah tidak jadi. Tadi tak kira As-Sanabihi di sini adalah Abdurrahman ibn Usailah, tapi yang benar As-Sanabihi di sini adalah As-Sanabih ibn al-Aksar. As-Sanabihi adalah yang benar adalah As-Sanabih ibn al-Aksar, bukan Abdurrahman ibn Usailah. Karena yang masyhur dengan sebutan Sanabihi ini adalah Abdurrahman ibn Usailah. Beliau datang ke Madinah di zamannya Rasulullah, tapi sampai Madinah beberapa hari Rasulullah sudah meninggal. Jadi Rasulullah meninggal, dia baru sampai. Enggak jadi sahabat, enggak sih sudah jadi sahabat. Sehingga dia menjadi mukhadram. Abdurrahman ibn Usailah As-Sanabihi. Tapi As-Sanabih yang dimaksud di sini adalah As-Sanabih ibnul Aksar Al-Ahmasi Al-Kufi. Jadi jangan salah. Min hadithi As-Sanabihi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ana faratukum alal haud wa inni mukathirun bikumul umama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum. Farat adalah sabikun, yaitu pendahulu. Saya adalah pendahulu kalian kepada telaga. Wis tak anteni dek kono. Ini namanya farat. Farat itu bisa diartikan terburu-buru. Seorang yang terburu-buru, aku tak disian yo. Nah, itu namanya farat. Jadi saya menunggu kalian di telaga. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akan mengusir siapa? Orang-orang yang mengganti agama beliau, enggak boleh masuk haud. Diusir. Wa inni mukathirun bikumul umam, dan saya memperbanyak umat ini dengan kalian. Dianjurkan untuk memperbanyak keturunan supaya umatnya Rasulullah paling banyak. Wa thabata inda Ibnu Majah min hadis Buraidah bin Al-Hasib. Buraidah bin Al-Hasib kunyahnya Abu Abdullah. Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ahlul jannati 20 wa 100 saffin. 80 min hadhil ummah wa 40 min sa'iril umam. Dari hadisnya Buraidah bin Hasib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk surga itu sebanyak 120 saf. 80 saf itu dari umat ini dan 40 dari umat-umat sebelum kalian. Berarti kita ini berapa? Berapa persen dari penduduk surga? Pirang? 2/3. Kita adalah 2/3 dari penduduk surga. Umat ini maksudnya. Nasallahu assalamu ala afiyah. Umat ini adalah 2/3 dari penduduk surga. Sepertiganya dari umat-umat sebelum kita sing awakeh iku. Mok seperti mereka cuma sebagian saja. Jadi ahlul jannah, penduduk surga itu sebanyak 120 saf. 80 saf diisi oleh umat Islam ini, 40 saf sisanya itu dari seluruh umat sebelum kita, padahal umat sebelum kita ini jauh lebih banyak. Qala wa min fadhaili hadhil umma annahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, di antara keutamaan umat ini adalah mereka datang pada hari kiamat ghurran, dalam keadaan belang putih. Ghur itu adalah jamak dari aghor, yaitu belang-belang putih, atau awalnya itu adalah kata-kata untuk kuda yang putih. Kan biasanya kan kuda ada itu bulunya, ada yang putih di kepala, ada yang putih di badannya. Demikian juga umat ini nanti ada yang putih bagian wudu, wajah, tangan, yang kena wudu itu nanti bercahaya putih. Itu maknanya belang. Ghurran muhajjalin, muhajjal ini sama juga maknanya adalah itu, bekas-bekas wudu. Maka kata dalam sebagian hadis, tapi diperselisihkan, ada yang mengatakan mudraj, maka kalau bisa dibanyakkan, disempurnakan, biar sempurna ghurnya, belang putihnya nanti. Jadi umat Islam ini nanti pada hari kiamat beda lain dari yang lain. Mereka punya cahaya di tubuh-tubuh mereka, menyemburat putih. Karena min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Sabata an jama'atin minas sahabah minhum ibn Mas'ud. Telah tetap hadis ini dari beberapa kalangan sahabat, diantaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Wa qad dzakara hadhil ahaditha syaikhuna rahimahullah fi jami'i as-sahih. Dan hadis-hadis ini telah disebutkan oleh Syekh Muqbil. Syaikhuna, ini kata Syekh ya, maka maknanya adalah Syekh Muqbil. Dan Syekh Yahya ini termasuk didikan Syekh Muqbil dari awal. Jadi Syekh Muqbil itu guru besarnya Syekh Yahya. Biasanya kan para ulama punya masyayikh dari luar. Kalau Syekh Yahya ini, beliau termasuk murid didikan dari awal oleh Syekh Muqbil rahimahullah, sehingga menjadi seorang syekh yang besar. Ini sudah cukup sebagai mangkabah bagi Syekh Muqbil, di mana beliau bisa menghasilkan para masyayikh, di antaranya adalah sekelas Syekh Yahya hafizahullah. Dalam kitab beliau Jami'us Sahih, yaitu Sahihul Musnad. Jami'us Sahih ini dipakai tabwib di bukin bab. Kitab Jami'us Sahih dan Sahihul Musnad itu isi hadisnya sama. Tapi kalau Sahihul Musnad dibuat urut sesuai dengan nama para sahabatnya. Kalau Jami'us Sahih dibuat bab-bab, kadang terulang. Makanya Jami'us Sahih itu tebal, sampai 4 jilid, sampai 5 jilid. Kalau Sahihul Musnad cuma 2 jilid. Hadisnya sama. Hadis yang ada dalam Sahihul Musnad diulang dan dibuat bab dalam Jami'us Sahih punyanya Imam Muqbil bin Adi Al-Wadi rahimahullah. Qala an Muawiyah bin Haidah, dari Muawiyah bin Haidah, kunyahnya Abu Hakim Al-Qusyairi. Bapaknya Hakim bin Muawiyah. Muawiyah bin Haidah, kunyahnya Abu Hakim. Radiyallahu anhu, seorang sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antum tufuna 70 ummatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian itu menggenapkan, mencukupi yang kurang dari 70 umat. Antum khairuha, kalianlah sebaik-baik mereka semua. Wa akramuha in Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian itu paling mulia dari umat-umat sebelum kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa huwa hadithun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah aqallu amalan wa aktharu ajra. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah amalannya sedikit tapi pahalanya paling banyak. Umat dulu itu sholatnya 50 rakaat atau 50 kali, 50 waktu. Nah, kita umat Islam cuma 5 waktu, tapi pahalanya lebih banyak. Fayaqulul Yahud wan Nasara, maka Yahud dan Nasara protes. Amilna katsiran wa ujirna qalilan. Bacanya itu wa ujirna. Kita beramal banyak, kok kita diganjar sedikit? Fayaqulullah hal dzalamtukum min haqqikum syai'a? Apakah aku mendzalimi dari hak kalian? Sedikit pun? Qalulah, mereka menjawab, enggak ya Allah. Qala fadzalika fadli utihi man asya, itu adalah keutamaanku yang kuberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Kalau tambahan, ini enggak dolim menambah kepada orang yang diberi, yang dikehendaki. Yang dolim itu kalau mengurangi haknya. Lah saya sekurang mengurangi hak kalian apakah enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak maka itu bukan dolim. Adapun saya menambah umatnya Muhammad, maka itu adalah keutamaanku yang kuberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Al-Hadithu an Ibn Umar fi Sahih. Hadis ini riwayatnya Ibnu Umar dalam Sahih. Ma'annaha akhirul umam. Padahal umat ini adalah umat yang paling akhir. Fahiyya syahidatu ala sa'iril umam. Maka dia sebagai saksi kepada seluruh umat-umat. Qala ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Wajibna bika alaha ulai syahida. Bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat dengan seorang saksi dan kami jadikan engkau wahai Muhammad atas mereka semua sebagai saksi? Pada ayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak kuasa menahan air mata beliau ketika dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba air matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlinang karena beliau mengingat beliau akan menjadi saksi kepada seluruh umat. Qala fa hadhihi ummatu afdalu minal umamil madhiyah, maka umat ini lebih afdal dari umat-umat sebelumnya. Fil jumlah, secara umum. Perhatikan. Umat ini lebih afdal dari umat sebelumnya, ini adalah hitungan umum. Wala mani'a an yujada min tilkal umam ba'dul afrad afdalu min ba'dil afrad fi hadhihi ummah. Enggak menutup kemungkinan didapatkan dari sebagian umat terdahulu itu sebagian person yang lebih mulia dari sebagian person pada umat ini. Umat ini lebih baik dari umat-umat sebelumnya adalah hitungan secara umum. Kalau diadu satu-satu, bisa jadi satu umat pada zaman dahulu lebih afdol dari satu umat pada zaman kita. Ini bisa. Jadi afdoliyah ini adalah secara umum. Tapi kalau masing-masing afrod, bisa jadi satu pada umat ini lebih buruk dari umat dulu juga ada. Juga bisa. Sebagian umat zaman dahulu lebih baik dari sebagian umat zaman sekarang. Juga bisa. Karena hitungannya per person. Maka kebaikan afdholiyah ini enggak dihitung personnya. Tapi dihitung secara umum. Paham? Paham dulu? Apa? Ini tau. Paham asli? Insya Allah. Jadi umat ini lebih baik dari umat-umat sebelumnya adalah secara umum. Ini kalau hitungan umum, hitungan umat dan umat. Kalau satu-satunya, satu lawan satu, bisa jadi umat sana lebih baik, ada yang lebih baik, bisa jadi dari kalangan umat ini ada yang lebih buruk. Ini gak menutup kemungkinan, karena yang dimaksud terbaik itu adalah secara umum. Ini sisi-sisi nih, ya ono sing elek, ya ono sing welek, ya ono sing kafir, macam-macam. Wa amma khasa'is hadhil ummah fatashmalul jumlata wal afrad min hadhil ummah. Adapun kekhususan, keistimewaan dari adanya nasihat, dari adanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini mencakup baik secara global maupun secara person dari umat ini. Fala yusyarikum fiha ghairuhum, maka enggak bisa diserikati, enggak bisa disekutui oleh umat-umat sebelumnya. Seperti tadi, nanti pada datang hari kiamat dalam keadaan putih-putih. Nah ini semua umat ini akan datang seperti semua umat Islam akan datang seperti itu. Umat sebelumnya enggak ada sama sekali. Ini kalau kekhususan. Kalau ke masalah kebaikan, kadang umat sebagian umat terdahulu ada yang lebih baik dari sebagian umat sekarang. Tapi kalau masalah kekhususan, ini mencakup semuanya. Maka nanti pada umat terdahulu enggak ada yang datang dalam keadaan hur, muhajjalin enggak ada. Hanya umat ini saja.